ya'muru Amir. Tidak ada Umar. Kok tiba-tiba berubah jadi Umar? Itu adalah keluar dari bentuk yang asli. Maka dia memiliki dua illat. Illat pertama alamiah, illat kedua adal. Maka dia mamnu' min as-sarf. Maka tidak dibaca Umarun, tetapi baca Umaru. Atau kita katakan an Umar, an Umara, an Umara. Paham? Contoh lain. Wasfiyah. Atau alamiah. Usama. Nama-nama orang Usama. Wasfiyah atau alamiah? Alamiah. Dia juga alamiah. Tetapi dia memiliki tanda ta'ni. Maka di sini ada at-ta'ni. Satu alamiah, kedua ta'ni. Maka dia juga mamnu' min as-sarf. An Usamah bin Zaidin. An huruf khafad. Tapi dia Usamah. Enggak Usamati. An Usamah bin Zaidin. Atau an Abi Hurairah. Abi Hurairah. Hurairah mudhaf ilaih. Artinya Abi Hurairati. Kenapa Abi Hurairah? Sama. Dia wasfiyah, afwan, alamiyah wa ta'niyah. Naam. Wal 'ilal allati tujad fil ism wa tadullu 'ala al far'iyyah wa takunu raji'atun ila al lafz sitti 'ilal. Ada enam. Ta'ni bighairi alif wal 'ajmah wa at tarkib. Sudah disebut berapa? Ta'ni sudah, adal sudah. Sisanya apa? Al 'ajmah. Terus ziyadah alif nun. Terus tarkib wazn al-fi'il wal-adl sudah ditulis ta'nif. Berapa? Ini far'iyah, ini asliyah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa sekarang? Jumlahnya dengan dua yang di atas. Baru 8. Kurang satu. Yang satu illat wahidah taqumu maqama illataini. Satu illat tapi kedudukannya seperti dua illat. Kedudukannya seperti dua illat, dan itulah yang dikatakan sighah al-muntaha al-jumu'. Disebut enggak di sini? Baiklah, Pak. Sehingga jumlahnya berapa? 9. 8 dengan itu. Ringkasnya, kamu ingat-ingat. Bahwa al-mamnu' min as-sarf, yang tidak bisa ditasrif, yang tidak bisa menerima tanwin, adalah semua isim-isim. Mufrad atau jamak taksir. Yang memiliki dua ilat, min ilalit tis'ah. Memiliki dua ilat dari ilat yang 9. Atau satu illat yang kedudukannya seperti dua illat, yaitu sighah muntaha al-jumu'. Imma dua dari sini, wa imma satu ini. Maka semua itu dalam keadaan tidak bisa menerima tanwin alias mamnu' min as-sarf. Sudah dicontohkan tadi beberapa contoh. Kalau alamiah dengan adl seperti Umar. Kalau alamiah dengan ta'nis seperti Usamah. Kalau alamiah dengan wazn fi'il. Apa? Yang tadi kita contohkan. Ahmad. Kan seperti fi'il. Af'ala yuf'ilu. Ahmad. Dia nama. Dan dia wazan fi'il. Maka dia mamnu' min as-sarf. Tarkib. Seperti ma'di karib. An ma'di kariba. Kenapa dia fathah? Padahal da'an. Mamnu' min as-sarf. Kenapa mamnu' min as-sarf? Liwujudi illataini min illalit tis'ah. Karena dia memiliki dua illat dari 9. Apa illat pertama? Nama. Alamiah. Abalat kedua, terkib. Ma'di karib itu dua kalimat. Ma'di karib. Tapi dilebur jadi satu. Ma'di karib. Namanya terkib mazji. Namanya muzija. Dilebur jadi satu. Baik. Apalagi yang belum dikasih contoh? Ajmah. Alamiah wal ajmah. Seperti Ibrahim. Ibrahim bukan bahasa Arab. Ajam itu kata asing. Maka dia mamnun min as-sarf. Nama-nama yang tidak dari bahasa Arab, dia memiliki dua ilat. Ilat pertama alamiah, ilat kedua ajmah. An Ibrahima, ila Ibrahima, min Ibrahima. Dia tidak bisa kasrah. Ziyadat alif dan nun seperti Fauzan. Siapa lagi yang ada alif dan nun belakangnya? Hah? Wildan. Mungkin. Tapi nama ya, alamiah dan ziyadat alif dan nun. Wazan fi'il sudah. Zain, sudah terkena contoh semuanya. Nah, sedangkan sigha muntahal jumu' seperti mafa'il dan mafa'il. Masajid atau yang sewazan dengan itu. InsyaAllah kita akan lanjutkan bismillahi ta'ala pada kajian datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.